Republik Tenggo bergoyang kembali. Artis yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti. Ratu oplosannya Indonesia tuh. Yang sering ada tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD, DVD, bahkan artis ini seringkali mengisi acara TV nasional Indonesia ya. Wiwi Sakita Dupalapa. Special request dari Republik Tenggo. Dengko.